Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Fiqh Muyassar, masih tentang bab terkait dengan as-salih. Kita masuk masalah yang kedua dari bab yang ke-11 dari kitab Al-Mu'amalat. Al-mas'alah al-thaniyah fi anwa'i sulhil 'ammati, terkait macam-macam suluh, macam-macam bentuk perdamaian secara umum. Jadi perdamaian ini banyak sekali macamnya, tidak khusus dalam satu bab saja. Bahkan perdamaian itu masuk dalam seluruh bab, bab muamalat yang sangat luas. Maka di sini beliau akan menjelaskan beberapa gambaran perdamaian. Pada hutang misalnya, pada harta, pada muamalah, sehingga banyak macamnya. Beliau di sini akan menjelaskan sebagian dari macam-macam tersebut. Qalu as-sulhu bainan nasi 'ala anwa'in. Perdamaian yang dilakukan di tengah manusia itu ada beberapa macam. Al-awwalu, yang pertama, as-sulhu bainaz zaujain. Macam yang pertama contohnya, as-sulhu bainaz zaujain, perdamaian yang dilakukan antara suami istri. Idza khifa asy-syiqaqu bainahuma, apabila dikhawatirkan terjadinya perpecahan di antara mereka berdua. Nah, ini suluh yang pertama yang beliau sebutkan, dan ini merupakan suluh yang sangat dianjurkan oleh syariat. Suluh perdamaian yang dilakukan untuk pasangan suami istri supaya tetap terjaga keharmonisan dan kebersamaan hubungan kekeluargaan, ini sangat dianjurkan dalam agama Islam. Bahkan iblis dan para syaitan dalam beberapa hadis Rasul menyebutkan bahwa mereka itu bergembira apabila berhasil memisahkan antara suami dengan istrinya. Sehingga syariat sangat menganjurkan bagi kedua belah pihak, bagi seluruh keluarga, untuk menjalin hubungan yang baik di antara keduanya, saling menunaikan haknya masing-masing. Karena syaitan terus berusaha untuk memecahkan antara mereka berdua. Dalam sebuah hadis jelaskan bahwa syaitan iblis menyuruh bala tentaranya untuk mengganggu manusia ini. Yang penting dia berhasil membuat penyimpangan terhadap manusia. Maka syaitan itu lapor kepada iblis dan berbangga kepadanya. Berbangga bahwa dia telah menyesatkan fulan, bahwa dia telah melakukan ini. Ada yang kembali kepada iblis dan dia tidak bisa melakukan apa-apa, maka iblis mencelanya. Dan ada di antara mereka yang mengatakan, atau dia, ada salah satu setan yang kembali lagi. Dia tidak bisa masuk pada pintu ini, maka dia masuk pada pintu yang lain, sehingga dia bisa memecahkan antara keluarga tersebut. Maka berpisahlah keduanya, maka setan itu kembali kepada iblis. Dan iblis mengatakan, kamulah yang bagus. Anta. Kamu yang hebat. Yani iblis memujinya karena dia telah berhasil memecahkan hubungan keluarga tersebut. Nah, intinya syaitan itu sangat bersemangat untuk memecahkan keluarga yang sudah berjalan dengan baik. Juga Allah berfirman dalam ayatnya, dan itu merupakan kerjaan syaitan. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Yani para dukun, para orang-orang yang menggunakan syaitan, menggunakan ilmu sihir, mereka itu mempelajari ilmu yang dengannya mereka bisa memecahkan antara suami dengan istrinya. Maka syariat Islam menganjurkan bagi kedua belah pihak, suami maupun istri, untuk menjalin hubungan dengan baik. Sehingga jika terjadi kekhawatiran akan terjadinya perpecahan di antara mereka, maka dianjurkan untuk dilakukan perdamaian di situ. Dilakukan untuk perdamaian di situ. Allah berfirman, qala Allahu ta'ala, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Dan jika kalian khawatir terjadinya perpecahan, perpisahan, pertikaian antara keduanya, fab'atsu hakaman min ahlihi, maka utuslah juru damai dari keluarga suaminya. Pilihlah salah satu juru damai, yakni dari keluarga suami, yang akan menjadi juru untuk mendamaikan problem saudaranya. Wa hakama min ahliha, dan utuslah salah satu keluarga dari istrinya sebagai juru damai pihak istri. Kemudian kedua juru damai tersebut melihat apa yang terjadi dalam keluarga ini, sehingga mereka mencari solusi untuk perdamaian. Iyurida islahai yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila mereka berdua, yakni juru damai tersebut, menghendaki perdamaian, maka Allah Azza wa Jalla akan beri taufik untuk keduanya, ini kedua pasangan. Kedua pasangan yang sedang bertikai itu. Intinya di sini Allah Azza wa Jalla menganjurkan untuk dilakukan perdamaian dari pihak yang mampu untuk melakukan itu. Maka utuslah juru damai dari pihak keluarga suami dan juru damai dari pihak keluarga istri. Kemudian mereka melihat apa yang terjadi, problem yang terjadi di tengah-tengah keluarga tersebut. Kemudian mereka mencari solusinya, yaitu perdamaian. Yuwaffiqillah, pasti Allah akan beri taufik, beri jalan keluar bagi bainahuma, bagi suami istri tersebut. Jadi bisa jalan keluarnya itu masih bersatu, bisa juga jalan keluarnya memang harus berpisah, tidak ada jalan kecuali itu. Intinya di sini Allah menganjurkan untuk dilakukan perdamaian. Aw khafat i'radahu aw khafat i'radah. Demikian juga apabila istri seorang wanita khawatir berpalingnya suami darinya, maka boleh bagi dia untuk mengajukan perdamaian dengan suaminya agar suaminya tetap bersamanya. Atau istri aw khafat, atau si istri khawatir suaminya berpaling darinya, ay tarfa'uhu 'anha wa 'adam raghbatihi fiha. Maksudnya berpaling itu maksudnya tarfa'u 'anha, yakni meninggikan diri di atasnya, yakni sudah tidak butuh dengan istrinya, berlaku kasar terhadap istrinya dan tidak mencintainya lagi, ingin berpisah dengannya. Maka di sini boleh jika si istri khawatir suaminya terjadi perubahan yang seperti ini, maka boleh si istri untuk melakukan perdamaian. Allah berfirman, qala Allahu ta'ala, fa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Dan jika seorang wanita khawatir dari ba'liha, dari suaminya, akan terjadinya nushuz pada suaminya. Apa itu nushuz? Nushuz yang maknanya adalah al-i'rad atau at-tarafu', meninggikan diri atas istri karena murkanya dia terhadap istri dan tidak senang terhadap istrinya, maka dia meninggikan suaranya dan merasa lebih tinggi di atas istrinya. Juga di antara tafsir nushuz yaitu tarkul jima', meninggalkan untuk menghubungi istrinya, tidak mau berhubungan dengan suami istrinya lagi. Nah, jika demikian, ini imra'atun khafat min ba'liha nushuzan, jika seorang wanita khawatir terhadap suaminya akan terjadi nushuz padanya, aw i'radan atau berpaling, mentalaknya, menceraikannya. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa bagi keduanya untuk melakukan perdamaian dengan cara yang baik, melakukan perdamaian dengan cara yang baik. Wassulhu khair, Allah mengatakan, dan perdamaian itu lebih baik. Maksudnya lebih baik dari perpisahan. Wassulhu khair, perdamaian itu jauh lebih baik dari perpisahan. Nah, ini contoh as-sulh, jenis yang pertama yang beliau sebutkan, macam-macam sulh, di antaranya itu as-sulh bainaz zaujain, perdamaian yang dilakukan antara pasangan suami istri. Maka ini sangat dianjurkan dalam syariat. Kemudian as-sani, di antara contoh perdamaian adalah as-sulhu bainat ta'ifatainil muqatilataini minal muslimin. Perdamaian yang dilakukan di antara kedua belah pihak atau kelompok yang bertikai dari kaum muslimin. Perdamaian yang dilakukan antara kedua belah pihak yang sedang terjadi pertikaian di antara keduanya, dan kedua-duanya itu masih sama-sama muslim, bukan satu kafir. Masih sama-sama kaum muslimin, terjadi perpecahan dan pertikaian, pertengkaran di antara keduanya. Maka ini juga dianjurkan untuk dilakukan as-sulh, perdamaian antara mereka berdua. Qala Allah Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua kelompok dari kaum mukminin yang bertikai, maka damaikanlah antara keduanya. Al-Thalith, yang ketiga di antara macam-macam sulh adalah as-sulhu bainal muslimin wal kuffar, bainal muslimin wal kuffari al mutaharibin. Perdamaian yang dilakukan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang berperang, yang bermusuhan, yang sedang dalam suatu masa yang mereka butuh untuk diadakannya perdamaian. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW di saat perjanjian Hudaybiyah. Pada perjanjian Hudaybiyah dilakukan perjanjian damai dengan orang kufar yang berperang, yang memusuhi Islam. Nah, ini juga dianjurkan dan boleh dilakukan as-sulh dalam kondisi yang seperti ini, di saat dibutuhkan atau terus-menerus berperang tidak henti-hentinya, sehingga mereka butuh untuk istirahat dari peperangan, maka boleh diadakan masa gencatan senjata, perdamaian. Atau dilakukan akad perdamaian yang mana kedua belah pihak harus memenuhi janji-janji, syarat-syarat yang mereka sepakati. Dan ini terjadi pada zaman Nabi SAW. Taib, selanjutnya, Ar-Rabi', suluh yang berikutnya di antara contoh suluh atau gambaran suluh secara umum, as-sulhu bainal mutakhasimaini fi ghairil mal. Perdamaian yang dilakukan antara kedua belah pihak yang bertikai selain harta, yakni bukan disebabkan oleh harta. Penyebab pertikaian dan permusuhan itu bukan harta. Maksudnya apa? Terjadi permusuhan, pertikaian di antara kedua belah pihak yang bukan harta sebabnya, seperti hasad atau karena permusuhan yang ada di antara mereka, tidak suka terhadap saudaranya atau saling memboikot. Nah, ini permusuhan-permusuhan, pertikaian yang bukan sebabnya harta. Maka di sini boleh diadakan as-sulh, atau juga seperti hamiyah, pembelaan terhadap kabilahnya, membela saudaranya dia sehingga memusuhi orang yang tidak senang dengan saudaranya, atau dalam rangka membela keluarganya dan seterusnya. Jadi permusuhan yang terjadi ini, pertikaian ini bukan disebabkan oleh harta. Makanya juga dianjurkan untuk dilakukan perdamaian selama memungkinkan. Wassulhu khair. Tapi selanjutnya, al-khamis, As-sulhu bainal mutakhasimai as-sulhu bainal mutakhasimaini fil mal. Perdamaian yang dilakukan antara kedua belah pihak yang berselisih, yang bertikai, disebabkan oleh harta. Yang disebabkan oleh harta, yakni pertikaian itu penyebabnya adalah harta. Yang buat mereka bertikai itu adalah harta yang mereka selisihkan, yang mereka akui. Sehingga salah satu pihak menuntut haknya, atau salah satu pihak mengingkari haknya, terjadilah pertikaian. Kalau salah satu pihak menuntut hak, atau yang pihak kedua tidak mau menyerahkan haknya, maka ini juga dianjurkan untuk sulh di jenis ini, jenis yang kelima ini. Wahuwa, beliau melanjutkan, wahuwa al-maqsudu fi bahtina, inilah yang kita maksud dalam pembahasan kita di sini. Nah, jadi bab sulh yang dibahas oleh para ulama ahli fiqih, yang mana mereka letakkan bab sulh dalam kitab fiqih mereka, itu terkait macam ini, bukan macam-macam yang sebelumnya. Jadi sulh itu ada banyak macamnya. Ada sulh dengan orang kafir, sulh antara kedua belah suami istri, sulh antara kaum muslimin yang berperang, yang bertikai satu dengan yang lain. Tapi yang maksudnya di sini akan beliau bahas adalah terkait perdamaian yang dilakukan disebabkan oleh harta. Jadi sebab permusuhan itu adalah harta yang mereka akui satu atas lainnya. Naam. Wa huwa ala naw'ain. Naam. Kemudian beliau akan merinci pembahasan sulh ini, dan inilah yang kita maksud dalam bab ini, bab sulh, yaitu perdamaian yang dilakukan untuk kedua orang yang bertikai disebabkan oleh harta. Jenis ini terbagi menjadi dua macam. Jenis ini terbagi menjadi dua macam. Al-alif, jenis A. Yang pertama adalah as-sulhu fil iqrar. Atau sebelum itu, jadi perdamaian ini dilakukan ketika terjadinya perselisihan dan saling tuntut-menuntut satu atas yang lain. Seseorang misalnya menuntut bahwa fulan memiliki hutang kepada saya. Saya memiliki barang di dia dan dia belum mengembalikannya kepada saya. Dan si orang yang dituntut, yang digugat, misalnya dia mengingkari, akan ada perinciannya nanti, diangkatlah urusannya kepada hakim misalnya. Diangkat urusannya kepada hakim. Maka di sini hakim dalam memutuskan suatu keputusan, seorang hakim tidak boleh melakukan perdamaian apabila diketahui hak itu adalah milik salah satu dari keduanya. Jika telah nampak hak ini milik fulan, dan hakim tahu ada bukti, fulan menuntut ada buktinya, fulan mengingkari, hakim tahu dengan tanda-tanda, dengan alamat-alamat tertentu, bukti-bukti tertentu, bahwa fulan ini punya hak atas fulan. Fulan belum mengembalikan haknya. Dan hakim tahu bahwa yang benar adalah fulan. Haknya ini adalah milik fulan. Dalam kondisi yang seperti ini tidak boleh dilakukan sulh. Dalam kondisi yang seperti ini tidak boleh dilakukan as-sulh. Kenapa? Karena jika dilakukan as-sulh di sini artinya dia akan menggugurkan atau akan mengambil hak, mengambil bagian dari pemilik hak itu. Misalnya si Zaid misalnya, atau si Amr memiliki hutang pada Zaid. Zaid menuntut, ada buktinya. Amr mengingkari. Hakim diangkat urusannya kepada hakim. Dan hakim tahu, jelas nampak ternyata yang betul adalah Zaid. Ini haknya Zaid, 100 itu punya Zaid. Maka tidak boleh hakim mengatakan, ya sudah, kalau begitu kita damaikan saja. Daripada kalian berselisih, kita damaikan. Ini mengingkari, ini menuntut. Ini ada bukti, tapi ini tidak ada bukti. Lebih kuat sisi Zaid misalnya. Maka hakim mengatakan, kita damaikan. Ya sudah, kamu bayar setengah. Daripada tidak selesai urusannya, bayar 50 aja. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ini hukumnya haram. Dan ini termasuk perdamaian yang mengharam, menghalalkan sesuatu yang haram. Illa as-sulhu jaizun illa sulhan harrama ahallal ahalla haraman au harrama halalan. Perdamaian itu boleh, kata Rasulullah SAW, kecuali jika perdamaian itu membuat sesuatu yang halal menjadi haram atau sesuatu yang haram menjadi halal, disebabkan perdamaian ini. Asalnya itu hak milik Zaid, harus dikembalikan seutuhnya, punya Zaid. Dilakukan perdamaian, artinya dengan perdamaian itu telah menghalalkan sesuatu yang haram. Dengan adanya perdamaian itu, hakikatnya orang yang mendamaikan ini menghalalkan sesuatu yang haram. Zaid memiliki hak itu, dipotong haknya untuk dikasihkan kepada Amr. Ini perlu untuk diperhatikan. Jadi sulh itu dilakukan yakni jika yang betul-betul tidak ada gambaran yang seperti ini. Jika yang betul-betul tidak ada gambaran yang seperti ini, nanti akan ada rincian yang lebih rinci lagi. Tapi kita lanjutkan. As-sulhu fil iqrar. Yang pertama adalah as-sulh, perdamaian dalam al-iqrar, dalam pengikraran, dalam pengakuan. Suluh dalam pengakuan. Wahuwa ala nawain. Atau sebelum itu, biar lebih jelas, maksudnya apa? As-suluh fil iqrar, perdamaian dalam pengakuan itu maksudnya, misalnya contohnya tadi, Zaid menuntut kepada bahwa Amr memiliki hutang atasnya. Zaid menuntut bahwa Amr punya hutang atas dia atau punya barang yang belum dikembalikan. Amr ikrar dan mengakui, iya, saya yang punya hutang kepada Zaid. Zaid menuntut, Amr punya hutang 100. Amr mengatakan, iya, saya punya hutang 100 kepada Zaid. Ini namanya suluh fil iqrar. Dilakukan perdamaian, pihak yang digugat mengakui. Mengakui atas hak tersebut. Wahuwa ala nawa'ina aydan. Jenis yang pertama ini juga ada dua macam. Perdamaian dalam pengakuan ini juga terbagi menjadi dua macam. Al-awwal sulhul ibra'. Yang pertama adalah suluh ibra'. Suluh ibra'. Apa itu suluh ibra'? Perdamaian ibra'. Wahuwa definisinya adalah sulhun ala jinsil haqqil muqirri bihi. Perdamaian atas jenis hak yang diakui. Ka'an yuqirra rasyidun li akhar bidainin aw ainin. Seperti Anda baca, baru nanti insyaallah akan dijelaskan lagi. Ka'an yuqirra, jadi di sini beliau menjelaskan definisi sulh ibra. Apa itu sulh ibra? Adalah perdamaian atas hak yang diakui. Perdamaian atas hak yang diakui. Zaid menuntut hak kepada Amr. Amr yang digugat ini mengakui, iya, Zaid punya hak atas, saya punya hak atas Zaid. Contohnya, ka'an yuqirra rasyidun li akhar bidainin aw ainin. Seperti contohnya, seseorang yang rasyid, seorang yang bisa boleh bertindak, yang sah dalam bertindak, yang ini bukan anak kecil, bukan orang gila, orang normal, yang dia sah jual belinya, itu disebut rasyid. Orang yang normal, ikrar, mengakui bahwa dia punya hak, atau mengakui hutang awain, atau barang milik orang lain. Dia akui bahwa saya masih punya hutang kepada fulan. Barangnya fulan masih ada di saya, belum saya kembalikan. Ini maksudnya. Kemudian thumma yusqitu anhu al-muqirru lahu ba'd al-'ain. Kemudian pemilik hak itu Zaid, contoh yang tadi, pemilik hak menggugurkan anhu al-muqirru lahu ba'd al-'ain, menggugurkan sebagian haknya dari orang yang dituntut tadi, orang yang mengakui hak tersebut. Jadi Zaid menuntut kepada Amr, Amr mengakui. Zaid punya saya punya hutang kepada Zaid. Kata Amr mengakui punya hutang 100 kepada Zaid. Kemudian Zaid ini melakukan perdamaian. Ya sudah, saya ingin berdamai, tidak berpanjangan, ingin cepat selesai urusan saya dengan Amr. Maka kata Zaid, saya gugurkan sebagian hutang itu. Misalnya jumlahnya 100, sudah, kamu bayar 80 aja. Kembalikan 80, 20-nya saya ikhlaskan. Maksudnya digugurkan sebagian haknya, atau bayar 50 saja, setengahnya saja yang kamu bayar. Setengahnya sudah, saya maafkan. Ini maksudnya. Fahuwa wa ya'khud al-baqi, kemudian mengambil sisanya. Fahuwa ibra'un an ba'did daini bilafdhi sulhi. Maka ini gambaran yang ini, sulh ibra ini, gambaran ini merupakan pembebasan an ba'did dain, pembebasan atas sebagian hutang bilafdhi sulh, dengan lafaz sulh. Ini hakikatnya pembebasan atas hutang dengan lafaz sulh. Dengan lafaz sulh, dengan lafaz perdamaian. Wahada jais, ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jadi gambarannya tadi jelas ya. Zaid menuntut hak dan orang yang dituntut itu mengakui hak tersebut. Kemudian pihak penuntut menggugurkan sebagian haknya dan meminta untuk dikembalikan setengahnya atau sebagiannya. Ini boleh, hukumnya boleh. Dan ini adalah merupakan hakikatnya pembebasan hutang atau pengguguran sebagian hutang dengan lafaz suluh saja. Wahada jais, ini hukumnya boleh dengan syarat ayyakuna sahibul haqqi mimman yasihhu tabarru'uhu, dengan syarat pemilik hak, pihak yang menuntut, pemilik hak adalah orang yang sah dalam bertindak. Adalah orang yang sah dalam bertindak, yakni bukan orang gila, bukan orang yang bukan anak kecil. Sah dalam bertindak, orang yang normal, yang sah apabila dia melakukan jual beli. Wa'allah, ya, ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, pemilik hak itu adalah orang yang sah dalam bertindak, sehingga dia berhak untuk menggugurkan sebagian haknya. Berbeda jika dia bukan orang yang bersah dalam bertindak, maka tidak boleh bertindak semena-mena, harus walinya. Syarat yang kedua, wa'allah yakuna masyrutan fil iqrar, dan tidak boleh adanya persyaratan dalam pengakuan itu. Tidak boleh adanya persyaratan dalam pengakuan tersebut. Maksudnya, tidak boleh ada persyaratan dalam pengakuan itu. Yakni pihak yang tertuduh, pihak yang digugat tadi, dia tidak mau mengakui hak yang ada pada dia kecuali dengan persyaratan. Apa syaratnya? Jika pemilik hak mau menggugurkan sebagian haknya dari dia. Jadi paham ya? Zaid misalnya nuntut ke Amr, kamu masih punya hutang kepada saya, belum kamu bayar. Amr tidak mau mengakui hal itu. Tapi Amr mengatakan, saya mau mengakui, tapi saya bayarnya setengahnya aja. Syaratnya, saya ingkar. Zaid misalnya tidak punya bukti. Amr mengingkari, tidak. Tapi saya mau mengakui kalau saya punya hutang. Tapi syaratnya, nanti kalau saya sudah mengakui saya punya hutang, kamu gugurkan sebagian hakmu itu. Saya bayarnya hanya setengah kepadamu. Nah, ini syarat yang tidak boleh. Ini syarat ini batil, tidak boleh. Sehingga dipersyaratkan dalam suluh ibra, suluh pembebasan ini, suluh pengakuan. Hanya suluh ibra, yakni pembebasan hutang tadi atau sebagiannya. Dua syarat, yang pertama, pemilik hak itu harus orang yang sah dalam bertindak. Syarat yang kedua adalah pihak yang dituduh tidak boleh memberikan syarat dalam pengakuannya untuk digugurkan sebagian hak dari pemiliknya. Untuk digugurkan sebagian hak dari pemiliknya, baru dia mau mengakui hutang tersebut. Baru dia mau mengakui haknya. Ini hukumnya tidak boleh. Kenapa? Ini merupakan suluh yang menghalalkan sesuatu yang haram. Kalau gambarannya seperti ini berarti ini namanya perdamaian dilakukan dalam rangka menghalalkan sesuatu yang haram. Kok bisa? Iya. Dia mau didamaikan, tapi dia punya syarat yang asalnya hak itu punya orang lain, dia tuntut supaya itu digugurkan untuk dia. Hakikatnya ini menghalalkan sesuatu yang haram. Hak orang lain tidak boleh diambil, kecuali dengan ridha dia. Kecuali dengan keikhlasan, dengan keridhaan hatinya. Sehingga, kalau dia mempersyaratkan sebagian haknya dipaksa untuk diambil dia, baru dia mau mengakui, hakikatnya perdamaian yang dilakukan dalam rangka untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi kembali kepada hadis tadi lagi. Hadis yang kita baca di awal bab. As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman. Kecuali perdamaian yang dilakukan dalam rangka menghalalkan sesuatu yang haram. Atau mengharamkan sesuatu yang halal. Maka ini hukumnya tidak boleh. Al-Thani. Gambaran yang kedua, jenis yang kedua dari suluh iqrar. Jadi suluh iqrar, kita masih dalam suluh iqrar. Jadi suluh itu ada dua macam dalam bahasan kita. Suluh itu ada dua macam. Ada suluh iqrar, suluh dalam pengakuan. Dan yang kedua suluh ingkar. Suluh pengingkaran. Jenis yang pertama ya, suluh iqrar. Suluh dalam pengakuan ini terbagi menjadi dua lagi. Suluh pengakuan, iqrar, terbagi menjadi dua. Yang pertama, suluh ibra, perdamaian yang ibra, yaitu pembebasan sebagian hak. Dan yang kedua adalah suluh al-mu'awadah, perdamaian al-mu'awadah, suluhul mu'awadah. Apa itu definisi suluh al-mu'awadah, perdamaian pengganti, pembayaran dengan cara mengganti yang lain? Wahuwa, definisinya, an yusaliha anil haqqi, berdamai atas hak, al-muqirribih, yang diakui, bighairi jinsihi, dengan membayar selain jenisnya, kama law i'tarafa lahu bidain, atau sebelum itu, maksudnya adalah, sulh mu'awadah itu apa? Berdamai atas suatu hak, yang diakui oleh orang yang digugat, dia mengaku bahwa dia punya hak, bahwa fulan punya hak atas dirinya. Tapi pembayarannya dia akan ganti, dilakukan perdamaian di antara keduanya dengan cara orang ini akan membayar dengan benda yang lain, dengan barang yang lain, bukan jenis yang dia, jenis hak tersebut, bukan jenis hak yang ada pada dia tersebut. Kama law i'tarafa lahu bidain, seperti contohnya seseorang mengakui bahwa dia menanggung hutang milik orang lain. Awain, atau dia membawa barang orang lain. Thumma tasalaha, kemudian keduanya berdamai. Dengan cara apa? Ala akhdhil iwadi, dengan mengambil ganti pembayaran. Min ghairi jinsihi, dengan selain jenisnya. Dengan benda yang selain jenis hak tadi. Dengan benda selain jenis hak tadi. Contohnya misalnya, si Zaid menuntut kepada Amr bahwa Amr punya hutang, atau Zaid pernah meminjamkan mobil kepada Amr. Nanti diganti mobil itu kepada Zaid, atau Zaid memberikan hutang, piutang kepada Amr. Nah, Amr mengakui, tapi gambarannya beda. Kalau yang pertama tadi gambarannya, digugurkan sebagian haknya oleh pemilik hak. Ya sudah, kamu bayarnya sekian aja. Kalau ini, perdamaian dilakukan dengan apa? Dilakukan pembayaran itu dengan barang selain hak tadi. Selain jenis hak tadi. Misalnya mobil. Ketika dituntut mengembalikan mobilnya, dia mengatakan, saya tidak bisa mengembalikan mobil yang sejenis itu. Tapi saya punya sebatang emas ini. Nilainya mungkin seharga dengan mobil itu. saya kembalikan kepadamu dengan itu lunas. Selesai antara kita, selesai pertikaian dan hutang di antara kita. Jadi dia pembayarannya itu dilakukan dengan selain jenisnya, selain jenis barang hutang. Ini paham ya? Ini namanya suluh mu'awadah. Ini namanya suluh mu'awadah. Perdamaian atas hak yang diakui dengan pembayaran selain jenisnya. Fahadha, maka ini, kata beliau, fahadha hukumuhu hukumul bayi'. Maka ini hukumnya, hukum jual beli. Hukum yang berlaku pada suluh mu'awadah ini adalah hukum jual beli. Hakikatnya, sama seperti orang jual beli. Bedanya, ditukar saja. Bedanya, bentuk hutang. Bedanya bentuk hutang. Misalnya tadi orang itu hakikatnya dia membeli mobil dengan emas. Sehingga jika hukumnya seperti hukum jual beli, maka artinya berlaku padanya syarat-syarat yang berlaku pada jual beli. Harus ada at-taqabud, harus ada al-ilm, harus diketahui dengan jelas seperti apa barang yang akan diganti ini. Harus tidak ada al-jahalah padanya, dan syarat-syarat yang harus berlaku pada hukum jual beli. Maka jika seperti ini, maka hukumnya berlaku seperti hukum jual beli. Qala wa in waqa'a ala manfa'ah fa hukmuhu hukmul ijarah. Dan jika terjadi atas suatu manfaat, jika terjadi atas suatu manfaat, maka hukumnya seperti hukum sewa menyewa. Misalnya, Zaid tadi menuntut kepada Amr untuk mengembalikan mobilnya, mengembalikan barang yang dahulu dia pinjamkan. Maka Amr mengatakan, saya tidak punya barang itu, tapi saya punya rumah. Saya sewakan kepadamu sekian tahun, dengan itu selesai, lunas hutang saya kepadamu. Nah, maka ini jenisnya adalah jenis pengambil manfaat. Mengambil manfaat. Jika manfaat yang diambil, maka artinya berarti ini hukumnya hukum sewa menyewa. Hukumnya sewa menyewa. Jika bertukar dengan barang jenis yang berbeda, maka ini hukumnya hukum jual beli. Jika pertukaran itu atas suatu manfaat, atas suatu manfaat, maka hukumnya hukum sewa menyewa. Dan telah berlalu pembahasannya. Nah, itulah dua jenis suluh iqrar. Dua gambaran suluh iqrar. Suluh dalam pengakuan. Kemudian kita masuk pada jenis yang kedua adalah suluh. Yang kedua, as-sulhu ma'al inkar, al-ba. As-sulhu ma'al inkar, perdamaian yang dilakukan dalam pengingkaran. Perdamaian dalam pengingkaran. Jadi yang pertama tadi, perdamaian dalam pengakuan. Yang dituntut, yang digugat mengakui. Kalau sekarang, yang kedua, bagian kedua ini, as-suluh ma'al ingkar. Perdamaian dalam pengingkaran. Yang dituntut, pihak yang digugat mengingkari. Wahuwa, apa itu gambarannya? Suluh ma'al ingkar, wahuwa, gambarannya adalah an yadda'iya syakhsun 'ala akhar bi'ainin lahu 'indahu aw bidainin fi dhimmatihi. Seseorang menuntut, mengklaim, menggugat atas orang lain bahwa barangnya dia atau piutang dia masih ada pada orang lain. Masih ada pada tanggungan orang lain. Jadi seorang pihak pertama ini mengklaim bahwa fulan, bahwa barang dia masih ada di fulan, bahwa piutang dia masih ada di fulan. Pada tanggungan fulan. Kemudian fayungkirul mudda'a 'alaih. Namun pihak yang digugat itu mengingkari. Tidak mengakui bahwa fulan punya hak atas dirinya. Yang satu menuntut, mengklaim bahwa dia punya hak, yang pihak kedua mengingkari. aw yaskut, atau dia diam, tidak mengakui. Wa huwa bijahlin, wa huwa bijahlin bijahlil mudda'a bihi, dalam keadaan dia tidak mau tahu, diam, enggak mau tahu. Orang itu mau gugat, terserah mau ngomong apa, enggak mau tahu. Karena dia meyakini bahwa dia tidak punya hak sama sekali terhadap orang itu. Pihak yang menuntut, dia meyakini punya hak orang ini, masih ada hutangnya kepada saya. Tetapi saya, pihak yang kedua meyakini juga bahwa sudah lunas, sudah pernah diselesaikan hutang tersebut. Nah, apa ini solusinya? Maka di sini, ثم يصالح المدعى عن دعواه بمال حال أو مؤجل. Maka dilakukanlah perdamaian oleh pihak yang digugat, pihak yang tergugat, pihak yang kedua, melakukan perdamaian atas dakwaan pihak pertama, atas dakwakan tuntutan pihak pertama. Bagaimana bentuk perdamaiannya itu? Yaitu dengan dia mengeluarkan harta. Baik harta itu hal, kontan, tunai, au mu'ajjal, atau tempo, janji. Ini di tempo nanti, di kredit hartanya. Fayasihu sulhu fi hadhihi al-halah. Maka gambarannya seperti ini hukumnya boleh. Kondisi yang seperti ini gambarannya boleh. Idza kana al-munkiru, na'am. Nah, ini penting juga. Idza kana al-munkir, apabila, jadi gambaran ini boleh. Jadi gambarannya tadi dua orang bertikai. Pihak pertama menuntut dan mendesak, dan terus dia menuntut kepada pihak kedua bahwa dia masih punya piutang kepadanya. Pihak kedua selalu ditagih, tapi enggak mau tahu. Dia tetap mengingkari terus sampai akhirnya dia terdesak. Ya sudah, dia ngalah. Kita adakan perdamaian. Caranya bagaimana? Dia keluarkan sebagian hartanya untuk mendamaikan ini. Maka ini hukumnya boleh. Dengan syarat beliau menyebutkan, idza kana al-munkiru mu'taqidan butlan ad-da'wa. Dengan syarat apabila pihak yang digugat, pihak yang mengingkari itu betul-betul yakin bahwa dakwaan tersebut keliru, bahwa dakwaan tersebut keliru. Dia yakin bahwa dakwaan orang yang mendakwa atas dirinya keliru. Fayadfa'ul mal, sehingga dia mengalah dan dia mengeluarkan harta, sebagian hartanya, dafa'an, dalam rangka untuk mengakhiri, mencegah untuk berkelanjutannya pertikaian tadi, lil khusumati 'an nafsih, untuk mencegah pertikaian terhadap dirinya. Waftida'an liyamih, dan untuk menembus sumpah dia. Syarat yang kedua, wal mudda'i, dan dengan syarat pula bahwa pihak penuntut yang berdakwah, pihak pertama yang menuntut itu juga harus yakin sihhat ad-da'wa, harus benar-benar yakin bahwa dakwakan dia, tuntutan dia itu betul-betul benar adanya. Jadi sama-sama yakin. Kedua belah pihak ini sama-sama yakin, tidak boleh dibuat-buat. Kalau dibuat-buat, mengatasnamakan orang lain punya hak atas dirinya, kemudian dilakukan suluh seperti ini, maka ini hukumnya haram. Harus sama-sama yakin. Pihak yang mengingkari yakin bahwa pendakwa itu salah, lupa dia, bahwa saya sudah melunasi hutangnya. Dan pihak yang mendakwa, pihak yang menuntut, dia yakin bahwa orang tersebut benar-benar masih punya piutang atas saya. Maka di sini boleh bagi pihak pendakwa ayakhud al-mal, fayakhud al-mal, maka boleh bagi dia untuk fayakhud al-mal, untuk mengambil harta yang diberi oleh pihak yang dituntut tadi, aywadhan an haqqihi thabit, dalam rangka untuk mengganti haknya yang tetap, fi nadharih, menurut pandangannya. Sehingga pihak yang terdakwa, dia menyerahkan sejumlah harta untuk mendamaikan. antara dirinya dengan pihak penuntut ini. Kenapa dia mengeluarkan itu? Supaya selesai dari pertikaian ini. Waftida'an liyaminin, untuk menembus sumpahnya. Untuk menembus sumpahnya, karena orang yang mengingkari, dia harus bersumpah. Dia harus bersumpah bahwa dia tidak memiliki hak atas fulan. Maka dalam rangka berhati-hati, sehingga dia khawatir jika dia ternyata dia yang salah, maka hakikatnya dia sudah menembus sumpahnya. Dan pihak penuntut juga harus benar-benar yakin bahwa orang yang terdakwa itu adalah orang yang betul-betul masih memiliki hak atas dirinya. Sehingga boleh dia menerima harta yang diberikan kepadanya sebagai pengganti atas haknya yang menurut pandangan dia bahwa itu adalah hak dia yang masih ada pada pihak kedua. Nah, ini insyaallah jelas. Jadi dua orang yang saling, yang satu menuntut dan satu mengingkari. Maka misalnya, contohnya misalnya Zaid tadi menuntut kepada Amr untuk mengembalikan hutangnya. Namun Amr mengingkari dan menyatakan bahwa sudah dilunasi hutang tersebut. Kemudian, ya sudah, kata Zaid, kalau begitu kita angkat urusan kita ke hakim misalnya. Kita angkat urusan kita ke mahkamah. Amr berat, wah ini panjang, nanti urusannya akan menyusahkan saya. Ya sudah, kalau begitu kita damai saja. Ini saya kasih uangnya, damai kita. Dan jika saya yang salah, maka dengan ini saya lunas. Dan jika ternyata kamu yang salah, maka semoga Allah maafkanmu. Semoga Allah maafkanmu. Jadi kesimpulannya mereka sama-sama ridho. Mereka sama-sama ridho atas sulh ini. Atau jika kamu yang salah, atau kamu yang mengada-ngada, maka urusanmu dengan Allah. Pihak yang diugat mengatakan demikian, ini barangnya, ini saya serahkan ini untuk supaya kita damai daripada harus lebih berkepanjangan, maka saya berikan ini sebagai perdamaian. Jika kamu mengambil ini dan kamu yakin ini hakmu, maka ambillah, dan itu urusanmu dengan Allah. Dan jika kamu yang benar dan saya masih punya hutang, maka dengan ini saya lunas hutang saya. Itu terkait as-suluh ma'al ingkar, perdamaian dalam pengingkaran. Jadi perdamaian itu ada dua macam. Perdamaian dalam pengikraran, pengakuan, damai dilakukan dan sama-sama mengaku. Yang dituntut mengaku. Yang kedua, dilakukan perdamaian, yang satu mengingkari. Kemudian pihak yang mengingkari itu dia membuat perdamaian supaya tidak berkelanjutan, berkepanjangan, atau tidak menyusahkan dirinya. Maka boleh perdamaian ini dilakukan dengan syarat tadi. Apa syaratnya? Ya, ini sama-sama yakin. Jika tidak yakin atau berdusta, maka ini hakikatnya memakan harta manusia dengan cara yang batil. Misalnya pihak penuntut yang mendakwa, dia membuat-buat cerita supaya dia dapat uang dari orang lain. Atau dia mungkin pihak yang terdakwa itu orangnya karim, orangnya mudah memberikan uang. Maka dia terus menuntut dalam rangka untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ini hukumnya haram. Dan dia berdosa. Nah, atau sebelum itu masih ada satu. Masih terkait suluh ibra, ada satu masalah tadi. Jika seorang dalam kondisi terpaksa, misalnya dalam orang tadi gambarnya suluh ibra, suluh dalam pengakuan. Pihak penuntut menuntut kepada pihak yang digugat untuk mengembalikan hutangnya. Pihak yang digugat, dia tidak mau mengakui hutang tersebut kecuali dengan syarat kamu menggugurkan sebagiannya. Dengan syarat menggugurkan sebagiannya. Seperti contohnya tadi Zaid dengan Amr. Amr tidak mau mengakui hutangnya kecuali dengan Amr memberi syarat. Kalau saya akui, kamu kasih keringanan saya untuk membayar hutang kepadamu. Kalau kamu tidak mau ngasih keringanan, saya tidak akan mengakui. Saya tidak akan mengakui dan saya tidak akan mengembalikan sepeser pun kepadamu. Padahal Zaid butuh. Zaid butuh. Kondisinya mendesak. Ini suruh ini asalnya tidak boleh dilakukan. Tapi karena kondisi mendesak, akhirnya Zaid menerima. Ya sudah, kalau begitu, saya akan gugurkan sebagiannya untuk kamu. Baru setelah itu Amr mengakui dia punya hutang kepada Zaid. Asalnya Amr tidak mau mengakui. Amr tidak mau mengakui dia punya hutang. Kecuali dengan syarat dikurangi pembayarannya. Maka Zaid tidak bisa. Saya pingin semua. Amr, ya sudah kalau gitu saya enggak akan kasih. Enggak akan kasih kepadamu sedikit pun. Dalam keadaan tidak punya bukti misalnya. Baru setelah itu Zaid terpaksa untuk menggugurkan sebagian haknya. Apakah boleh yang seperti ini? Jawabannya boleh. Dari sisi Zaid boleh. Dari sisi Zaid boleh dia meridhakan dengan kondisi terpaksa sebagian haknya kepada Amr. Namun dari sisi Amr hukumnya haram dan dia berdosa atas perbuatannya. Dari sisi yang mempersyaratkan demikian, maka kondisi ini dia haram dan berdosa atas perbuatannya. Dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Dan suluh ini sah. Suluh yang seperti ini hukumnya sah. Jika mereka sudah melakukan suluh dalam kondisi terpaksa seperti ini, Zaid mengiyakan karena dia butuh dengan uang tersebut, maka ini hukumnya sah suluhnya. Namun sisi yang melakukan pelanggaran ini, dia berdosa atas perbuatannya. Tapi masih tersisa satu masalah lagi dari bab ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Ilahuna. Sallallahu alaihi wa sallam. Baraka ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah.